bersyukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karyaku hudusmu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karyaku hudusmu melayakkanku, kini aku layanimu. Syukur, ku berikan syukurku, waskala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasihmu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku, buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku.